هذا وإنما وجب نصب المستثنى إلا إذا كان الكلام سابق تاما مجابا. Demikianlah. Tidak lain diharuskan nasabnya mustatsna dengan illa apabila kalam yang mendahulunya tam dan mujab. Tam adalah apa? Disebutkan sebelumnya mustatsna minhunya, mujab tidak didahului oleh nafi dan yang semisalnya. Limtina'il badal. Kenapa wajib mansub ketika terpenuhi syarat ini tam dan mujab? Tidak boleh rafa'. Limtina'il badal hina idzin, karena terhalangnya badal ketika itu. Ketika itu apa? Ketika apa? Kalam yang mendahului apa? Tam dan mujab. Di sini hina idzin tanwinnya tanwin iwab. Iwabun 'ala jumlah. Hina idzil kalamu sabiq taman idza hina idz kana al-kalamu sabiq taman mujaban. Li'annahu law jaza wuqu'ul badali huna laqtadha dhalika fasad al-ma'na. Dikarenakan seandainya diperbolehkan untuk datangnya badal di sini pada apa yang pada jumlah yang tam dan mujab, ya, seandainya dibolehkan datangnya badal di sini pada mustatsna yang datang setelah kalam yang tam dan mujab, laqtadha dhalika fasad al-ma'na, maka ini akan menyebabkan rusaknya makna. Karena al-mubdal minhu fi hukmi sabiq, karena yang namanya mubdal minhu itu satu hukum dengan yang sebelumnya. Karena al-mubdal minhu fi hukmi sabiq, karena mubdal minhu satu hukum dengan yang sebelumnya. Ataupun saya ulangi, ilian dalam mubdal minhu fi hukmi sabiq, karena mubdal minhu pada hukum yang mendahulunya. Ya, saya ulangi keliru tadi. Karena mubdal minhu fi hukmi sabiq, karena mubdal minhu itu berada pada hukum yang mendahulunya. Ya, mubdal minhunya. Falau qulta qaumal qaumu illa zaid illa zaidun, seandainya engkau katakan qaumal qaumu illa zaidun birraf'i 'ala al badaliyah, dengan rafa' pada zaid sebagai badal. Aw qaumal qaumu illa himara, ataupun qaumal qaumu illa himara birrafa', dengan rafa' juga. Alal badaliyah sebagai badal. Wa qaddarna al mubdal minhu alladhi huwa al qaum, dan kita takdirkan bahwa saya mubdal minhunya adalah qaum. Wa qaddarna al mubdal minhu alladhi huwa al qaum fi hukmi saqit kana taqdirul ma'na hina idzin qama illa zaidun aw qama illa himarun. Nah, ulangi ya. Dari atas. Ya. Li'anna al mubdal minhu. Li'anna al mubdal minhu, karena mubdal minhu fi hukmi sabiq, itu dia pada hukum yang sebelumnya. Seandainya engkau katakan qaum al-qaum ila zaidun, tidak al-qaum di sini ya, mubdal minhunya. Kemudian badalnya zaid. Berarti hukum al-qaum yang mendahului apa? Qoma, ya kan? Hukum yang ditetapkan bagi al-qaum adalah qoma. Seandainya engkau katakan qaum al-qaum ila zaidun birafa', dengan rafa' sebagai badal, atau qaum al-qaum ila himara ila himarun birafa' aidha 'ala al-badila 'ala al-badaliyah sebagai badal. Wa qaddarna al-mubdal minhu alladhi huwa al-qaum, kemudian kita anggap mubdal minhunya yaitu al-qaum fi hukmi saqit, pada hukum yang digugurkan, berarti tidak ditetapkan al-qiyam pada al-qaum. Wa qaddarna al-mubdal minhu alladhi huwa al-qaum fi hukmi saqit, dan kita anggap bahwasanya mubdal minhunya yaitu al-qaum fi hukmi saqit, pada hukum yang digugurkan, ya, ataupun digugurkan hukumnya. Hukum yang dimaksud di sini apa? Al-qiyam. Karena takdirul makna, maka berarti maknanya hina idzin, ketika itu, ketika digugurkan hukum dari al-qaum, maknanya qoma illa zaidun. Qoma illa zaidun jadinya. Ya. Qoma illa zaidun. Karena gugur kan hukum dari apa? Al-qaum. Berarti maknanya demikian, qoma illa zaidun atau qoma illa himarun. Wa dzalika la ma'nan lah. Kalau seperti ini berarti tidak ada maknanya tuh. Tidak ada apa? Maknanya. Illa bitakdiri ziyadati illa, kecuali kalau kita takdirkan la'nya zaidah, tambahan saja untuk taukid saja. Berarti maknanya qama illa zaidun, zaid berdiri. Tapi wahuwa khilaful asal, ini menyelisihi hukum asalnya, yaitu bahwasanya illa itu bukan zaidah. Au bitakdiri annahu istisna mufarrogh, atau dengan menakdirkan bahwasanya dia, contoh qawma illa zaidun, qawma illa himaran adalah istitna mufarrogh.

taman ay madkurun fihi al-musanna minhu ghayru mujab fi fatil jim bi an taqaddama nafyun aw shibhu jaza fil mustathna muttasilan kana aw munqati'an al-badalu ay badalu ba'din 'inda al-basriyin wa lam yusrih ma'ahu bidamirin li'anna quwwata ta'alluq al-mustathna minhu tughni 'an ad-damiri ghaliba qalahu al-azhari wa hina idin fayurabu iraba ma qablah min rafin wa nasbin wa jarrin nahu maqama al-qawmu illa zaidun wa ma ra'aytu al-qawma illa zaidan wa ma maratu bil-qawmi illa zaidin wa qala al-kufiyun innahu atfu nasakin li'anna illa indahu min hurufil atfi fi babil istithna khawasatan wa hiya indahum bimanzilatila al-atifati fi anna ma ba'daha mukhalifun lima qablaha qultu wa kadhalika yadullu al-ba'du yakunu thani fihi mukhalifan lil-awwal fil ma'na ala taro annaka idha kulta ra'aytu al-qawma ba'dahum fayakunu qawluka awalan ra'aytu al-qawma majazan thumma bayanta ba'da dhalika man ra'ayta minhum wajaza fihi an-nasbu ala istithna li'annahu al-aslu walakinna al-arjah fil muttasil al-badal lima fihi min husul al-mushakalah bayna al-mustathna wal-mustathna minhu fil irab thumma fussir al-badalu biqawlihi ay yuj'alu al-mustathna badalan min al-mustathna minhu fayatba'uhu fi irabihi ala anahu badalu ba'din wa innama takunu al-badaliyatu arjahu bi syarti an la yakuna mardudun bihi kalamun tadammana ma'na al-istithna'i wa anna la yatarakha al-mustathna 'an al-mustathna minhu wa an la yakuna mutaqaddiman 'alayhi famithalu ma jumi'a syurutu nahu qawlihi ta'ala ma fa'aluhu illa qalilun minhum wa irabuhu ma nafiyatun fa'aluhu fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun illa adatu hasrin qalilun badalu ba'din min kullin minhum jarun wa majrun fi mahalli rafin sifatun li qalilin wa laysa fil ibdali ma yukhalifu al mubdala minhu nafyan aw ithbatan illa al badalu fil istithna fa innaka idha qulta ma qama ahadun illa zaidun faqad nafaita al qiyama inda ahadin wa athbathahu li zaidin wa huwa badalu minhu idha ta'addara al ibdalu min al lafzi limani'in ubdila ala al mahal nahu la ahadun fiha illa amrun wa ma zada syai'an illa syai'un la ya'bahu bihi li anna ma wala la yaqdiruni amilatain ba'da illa li annahuma amilata lin nafi wa qad intuqida an nafyu bi illa wa mithlu dhalik ma ja'ani min ahadin illa abuka bir rafa ala annahu badalu ba'din min mahalli ahadin li annahu fa'ilun wa min za'idatun wa yamtani'u khafdahu ala lafad li anna al ibdala fi niyyati takrari li anna al badala fi niyyati takrari al amil fayakunu taqdiru ja'ani min abika fayalzam alayhi ziyadatan min fil isbat wa fil ma'rifah wa kilahuma mumtani'un 'inda al jumhur wa qad yubdalu min al mahdufi ka qawli milha wa quffatu taqulu mal fakhru illa karamu wa hal mahallu al amni illa al haramu ay mal fakhru shay'un illa al karamu wa hal mahallu illa min makanin illa al haramu li'annahu mithlun bihi li'ibdali li'annahu musila bihi li'ibdali lali tafrid. Ya, 5 menit lagi. Matannya kemarin terlewatkan, belum sempat kita baca. Fal mustathna bi illa yunsob idha kana al-kalamu taman mujaban. Mustathna dengan illa dinasobkan apabila kalamnya tam mujab. Wattamu huwa ma dhukira fihi al-mustathna minhu wal mujabu huwa alladhi lam yataqaddam 'alayhi nafyun wala shibhu nahwu qawli ta'ala fasharibu minhu illa qalila wa kaqawlika qama al-qawmu illa zayda wa kharaja an-nasu illa 'amra sawa'un kana al-istithna muttasilan kama mathalna aw munqati'an nahwu qama al-qawmu illa himara. Kalam yang tam adalah kalam yang disebutkan di dalamnya al-mustathna minhunya. Yang mujab adalah kalam yang tidak didahului oleh nafi, tidak pula oleh yang semisal dengan nafi. Contohnya fasyaribu minhu illa qalila. Qamal qawmu illa zaida kharajan nasu illa amra.